Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Iksan dalam reportase Radio Kekuningan. Ambo talago pada Habib di tanah air. Itulah ungkapan Uda Jeffrey dengan khas bahasa Padangnya saat berkunjung ke markas FPI Petamburan Jakarta. Selesai sholat maghrib, Uda Jeffrey menceritakan kodrat Allah Subhanahu Wa Taala bersama rekannya Uda Sony yang juga berasal dari Padang. Dengan spontanitas, rasa keinginannya untuk segera berkunjung meluapkan kerinduan yang selama ini terpendam sejak Habib Rizik berada di Arab Saudi. Berikut ungkapannya dengan bahasa Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey dari Padang. Adapun sampai di tempat Habib ko karena keinginan yang spontanitas saja, karena mungkin rasa rindu, rasa sayang kami saya ambo terhadap Habib. Jadi tiba-tiba saja ada keinginan untuk bertemu gitu. Di samping rasa teragak lah sama beliau gitu. Karena di samping beliau adalah keturunan Rasulullah. Kemudian yang beliau tampilkan saat ini benar-benar membuat hati ternyuh gitu. Dengan hadirnya beliau kembali di Indonesia gitu. Demikian reportase Radio Kekuningan. Sangat mudah bagi Allah menggerakkan pecintanya untuk mendekati kekasihnya. Begitulah kita kelak di akhirat. Jika kekasih Allah yang kita cintai, maka pasti Allah akan mendekati kita dengan naungannya. Saya Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.